نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, membimbing kita untuk senantiasa berjalan di atas siratul mustaqim, jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, dan kenikmatan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Semoga kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam mari kita juga perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, hari yang penuh keberkahan ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Maka mari kita memperbanyak salawat kepada beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan juga merupakan ibadah pelaksanaan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal itu kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Tauhid al-Asma'i wa Sifat. Pembahasan sebelumnya, kita mengkaji atau membahas sifat al-istiwa. Sifat al-istiwa alal arsh, yaitu istiwa Allah di atas arsh, merupakan sifat fi'liyah, bahwa yang demikian itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah belum menghendaki untuk istiwa di atas arsh. Kendati Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat al-ulu, ulu dzat, dzatnya yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian setelah Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyhi. Dan arasy merupakan makhluk yang terbesar, yang paling berat, yang paling agung, yang paling mulia. Naam, semua hal itu sebagaimana yang tertadam hadis-hadis atau dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat istiwa. Terjelaskan sebelumnya ayat dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Yunus Ar-Ra'd. Naam. Sekarang kita akan menjelaskan ayat yang keempat dalam surat At-Taha, dalam surat Taha. Kan tapi sebelumnya kembali kita sampaikan dan akan selalu kita ulang-ulang bahwa akidah al-sunnah wal-jamaah di dalam asma' wa sifat menetapkan seluruh sifat yang tertera dalam Al-Quran, yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ditakwil, tidak diselewengkan, tidak diingkari, dan tidak ditanyakan tentang hakikatnya, dan tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Ini akidah yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita tatkala berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana zahir dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan maknanya sesuai dengan zahir ayat ya yang menjelaskan tentang sifat tersebut, tidak ditakwil. Karena sesungguhnya makna zahir dari ayat-ayat atau nas-nas tentang sifat tersebut adalah sesuai dengan maksud ya Allah Subhanahu wa taala dan maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang membedakan ya akidah Ahlussunnah, metodologi Ahlussunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ahlul Kalam yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan. Di antara alasan mereka adalah jika ditetapkan sebagaimana zahirnya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan hadis, maka ini akan membawa pada tashbih, yaitu penyerupaan, penyerupaan Allah dengan makhluk atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala maha suci, maka tidak boleh ditetapkan sebagaimana zahirnya, harus ditakwil. Lalu mereka ya berbeda pendapat dalam makna yang dimaksud oleh takwil mereka. Nah, ikhwatal iman, para hadirin rahimakumullah, sungguhnya mengimani ya, apa yang tertera dalam Al-Quran sebagaimana zahirnya, terlebih lagi dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi anzalna. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul dan kita yang kami turunkan kepada. Ikhwatul iman, pansa rahimakumullah. Sifat al-istiwa, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari sifat al-fi'liyah, sifat perbuatan. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan, maka Allah akan melakukannya. Kemudian sebagaimana kita telah jelaskan sebelumnya bahwa sifat istiwa terdapat dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ya. Terdapat dalam 7 ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang dalam 7 ayat tersebut semuanya dalam konteks penjelasan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat al-istiwa. Telah kita baca dan jelaskan ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf, kemudian surat Yunus, kemudian setelah itu surat Ar-Ra'd. Ayat yang keempat yang menjelaskan tentang sifat istiwa terdapat dalam surat Thaha. Ya, dalam surat Thaha. Ya, mari kita baca terlebih dahulu, kemudian kita berusaha menjelaskan makna dan kandungannya, kemudian bagaimana ya kandungan dari ayat tersebut menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إخذ الإيمان برمس رحمكم الله. قال الله سبحانه وتعالى طه. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad litashqa, agar kamu sengsara, agar kamu celaka. Tidak. Illa kecuali tadhkiratan liman yakhsha, bahwa Al-Quran tersebut diturunkan adalah peringatan, ya, bagi orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, diturunkan dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman wa ala al-arsy istawa. Ar-Rahman, itu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Ala al-arsy, di atas arsy, istawa, yaitu tinggi. Dalam terjemahan, ya, bahasa kita Indonesia, ya, bersemayam, yang menunjukkan mana ketinggian, tinggi di atas arsy. Ar-Rahman. Dan semua redaksi selain ayat dalam surah At-Taha ini, itu redaksi thumma istawa ala al-arsy. Dalam surah At-Taha ini, redaksi ayatnya Ar-Rahman ala al-arsy istawa, masih tetap menggunakan huruf ala, na'am, dengan kalimat istawa, istawa ala al-arsy. Kan, tapi penyebutan arasnya didahulukan, ala al-arsh istawa. Naam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahta ath-thara, dan apa yang ada di dalam perut bumi. Ya. Yeah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika kamu tajhar, ya, menjaharkan atau mengeraskan suara, fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-sir, yang rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati selainnya, dia memiliki asma'ul husna. Ikhwatul iman, para sarahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat Taha ini dengan menyebutkan dua huruf, yaitu Taha, yaitu dua huruf yang dalam istilah bahasa hurufun muqatta'ah, huruf yang terpisah. Tidak tahu kita apa maksudnya, tapi yang jelas menunjukkan akan mukjizat Al-Quran yang menyebabkan orang Arab kebingungan, yang mereka ahli al-fasaha, ya. Akan tetapi bila kita dapatkan, ya, dan kita perhatikan Al-Quranul Karim, huruf-huruf yang terpisah yang disebutkan di awal-awal surat tersebut itu, ya, mengandung makna yang menjelaskan akan mukjizat Al-Quran dan juga menjelaskan akan keagungan Al-Quran itu sendiri, sehingga, ya, secara umum ayat yang datang setelah huruf-huruf yang terpisah tersebut itu menjelaskan tentang keagungan Al-Quran dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kata Allah, ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa. Ya, artinya tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-Qur'an litashqa, agar kamu sengsara. Tidak. Al-Qur'an diturunkan agar Nabi Muhammad dan umatnya menjadi bahagia, agar manusia menjadi bahagia. Peringatan bagi orang-orang yang takut, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quranul Karim, kitab kebahagiaan. Al-Quranul Karim, kitab kemuliaan. Barang siapa yang ingin bahagia, barang siapa yang ingin mendapatkan pelajaran yang berharga dalam kehidupannya, bagi mereka yang takut kepada Allah, takut pada negeri akhirat, maka Al-Quran adalah kitab kebahagiaan yang menuntun untuk meraih kebahagiaan itu. Di dalamnya terdapat peringatan, di dalamnya terdapat perintah, penjelasan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Penjelasan tentang iman kepada Allah, penjelasan tentang yaumul akhir, penjelasan tentang sifat penghuni surga, penghuni neraka, bagaimana kenikmatan dalam surga dan azab di dalam neraka, waliyazubillah, semua hal itu menjadi peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang takut kepada Allah. Dan Al-Quran tersebut tanzilan mimman khalaqal ardh was samawati al-ula, ya, diturunkan, ya, tanzil mimman, dari zat khalaqal ardh was samawati al-ula, yang menciptakan bumi dan langit, langit yang tinggi. Nah, jadi diturunkan, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di ketinggian. Karena Al-Qur'an diturunkan, dan sesuatu yang turun itu dari atas ke bawah. Ya. Ini di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat al-'ulu al-dhati. Zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian zat yang maha tinggi tersebut yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan Al-Quranul Karim kepada nabinya, memiliki nama Ar-Rahman. Sebagaimana juga Al-Quranul Karim terdapat dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanul Rahim. Naam. Alal arsh istawa. Di atas arsh beristiwa. Naam. Ini yang menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Istiwa perbuatan Allah. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah belum memilih untuk istiwa di atas arsy. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka setelah itu Allah memilih untuk istiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di sini tidak disebutkan thumma istawa alal arsh, akan tetapi, ya, bila kita cermati bahwa sesungguhnya menunjukkan bahwa istiwa Allah di atas arsh tersebut juga setelah penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya mimman khalaqas samawati tanzilan mimman khalaqas samawati mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sementara ayat yang lain menyebutkan khalaqa sab'a samawat, khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa. Di sini disebutkan tanzilan mimman khalaqa as-samawati mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahman al-istawa. Ini memperkuat makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian ar-rahman yang istiwa di atas arsy, ya, memiliki kekuasaan dan kerajaan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Makanya Allah sebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Semua yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya, bahkan yang ada di perut bumi. Semua hal itu milik Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, memiliki, yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi, yang memiliki segalanya. Naam. Kemudian juga menunjukkan akan keagungan Allah, keluasan ilmu Allah, sehingga tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Baik seorang hamba mengeraskan suaranya atau menyembunyikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi apalagi yang tidak tersembunyi, bahkan yang tersembunyi sama, ya, dalam ilmu Allah dengan hal yang tidak tersembunyi. Maka tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, ya, ilmu yang meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian zat yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang beristiwa di atas arsy, zat yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi dan seluruh yang ada di alam semesta ini, dan yang mengetahui ya, yang tampak dan tersembunyi, itulah Rabb yang berhak diibadati. La ilaha illallah, itulah sifat Allah, la ilaha illallah. Makanya Allah yang berhak diibadati. Maka Allah tutup, Allah akhiri ayat yang berkaitan dengan istiwa ini dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, di dalam ayat yang mulia ini dan baru ayat yang mulia surah Thaha ini, sesungguhnya kalau kita cermati mencakup ketiga tauhid dari tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, Ar-Rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Khalaq adalah sifat Allah yang menunjukkan kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menunjukkan kepada rububiyah Allah, karena diantara makna rububiyah adalah penciptaan Rabbul Alamin. Kemudian lahu ma fis samawat, kekuasaan, mulk, kekuasaan Allah, ini juga rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ar-Rahman, nama Allah yang mengandung ya sifat Ar-Rahmah. Istawa alal arsh adalah sifat perbuatan Allah yang menunjukkan kepada sifat al-istiwa, berarti Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama. Makanya ahli sunnah meyakini tauhid, mengesakan Allah dalam asma' wa sifat. Kemudian ilmu, ya'lam, fa'innahu ya'lam, juga sifat yang menyertai diri Allah. Nah, zat yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki ilmu, yang memiliki kekuasaan menguasai semua alam semesta ini, dialah yang berhak diibadati. Itu yang dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Makanya Allah tutup ayat-ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, Allahu la ilaha illallah, wahai hamba-Ku, semua sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya, di antaranya sifat istiwa, itu sifat zat yang berhak diibadati. Maka tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illahu, tiada yang berhak diibadati selainnya. Maka ikhlaskan ibadah kalian kepada zat yang memiliki kekuasaan, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu yang berhak diibadati. Kemudian Allah tutup, dipertegas oleh Allah, lahul asma'ul husna, zat yang kalian ibadati, yang tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar, secara benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memiliki asma'ul husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Di sini sebutkan lahul asma'ul husna. Nah, dalam surat juga Al-Hasyr sebutkan lahul asma'ul husna, lahul asma'ul husna. Nah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, disebutkan asma'ul husna. Sebelum telah kita jelaskan sebelumnya, dinamakan asma'ul husna kerana seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung makna yang sempurna, tiada kekurangan dan kecacatan dalam maknanya, asma'ul husna. Nah, yahutal iman rahimakumullah, yang menjadi ya topik pembahasan kita secara spesifik adalah Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman ala arsistawa. Tatkala seseorang di zaman Imam Malik datang dan masuk ke majlis ilmu beliau di Madinah sembari membaca ayat ini, Ar-Rahman arsistawa. Ya, lalu dia bertanya, kaifa istawa, bagaimana istiwa Allah wahai Imam Malik? Seketika itu keluar ya, keringat dingin Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, ya, beliau marah sembari mengangkat ya, atau menjawab dengan jawaban yang keras, dengan suara yang keras, mengatakan kepada yang bertanya, al-istiwa ma'lum, wal-kayfu majhul, ya, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maknanya dimaklumi, diketahui. Kaif, bagaimana istiwanya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, wajib. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, semua yang terdapat dalam Al-Quran wajib kita imani. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang kaifiyah. Bukan menanyakan tentang sifat istiwa, menanyakan kaifiyahnya. Ya. Itu suatu perkara yang bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Tentunya para sahabat membaca ayat ini, mereka ahlul Quran, mereka mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi tidak pernah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana Allah istiwa, ya Rasul, tidak pernah. Makanya itu pertanyaan yang bid'ah. Nah, ikhwatal iman, kemudian orang tersebut diusir dari majlis Imam Malik karena dia bertanya bukan untuk ya bertanya yang benar, tapi pertanyaan yang ya ingin pertanyaan yang bid'ah dan juga yang menebarkan fitnah, maka dikeluarkan dari majlis Imam Malik rahimahullah. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, terutama bagi mereka yang tidak mengimani sifat istiwa dan menta'wilnya dengan berbagai makna yang menyimpang, sifat-sifat keagungan dan kebesaran yang terdapat dalam ayat yang mulia ini. Pertama, Allah yang menurunkan Al-Quran. Yang kedua, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang memiliki sifat keagungan yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahmah, yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, yang mengetahui ilmu yang luas. Ya, ini semua sifat keagungan. Antara sifat keagungan tersebut istiwa. Ya, mungkinkah seseorang atau bisakah seseorang dalam konteks kemuliaan dan keagungan yang Allah sebutkan tentang dirinya ini dan termasuk sifat istiwa berani untuk mengingkari sifat istiwa yang merupakan salah satu sifat keagungan kemuliaan yang Allah sebutkan dalam ayat atau surat, dalam surat Thaha ini? Ya, mampukah seorang mengingkari hal itu? Sungguh tidak akan mampu. Karena semua adalah berbicara tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul iman, para fisar rahimakumullah. Ini dalam surat Thaha. Ya. Jadi jangan dibaca ayat Ar-Rahman Asistawa saja, baca sebelumnya dan sesudahnya. Dan itu semakin ya menambah kejelasan makna dan mempertegas ya makna isi kandungannya, bahwa sifat istiwa ini, sifat istiwa, sifat keagungan sesuai dengan hakikat yang Allah ketahui, hakiki ya, bukan majazi, dan itu adalah sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Bahwa makna istiwa tersebut adalah istawa alal arsy, yaitu tinggi di atas aras, sesuai dengan kebesaran keagungan Allah ya, dan Allah tidak butuh kepada aras. Baik, itu dalam surat Thaha. Ya. Kemudian dalil yang kelima terdapat dalam surat Al-Furqan. Terdapat dalam surat Al-Furqan. Ya. Dan kita baca ayat yang menjelaskan tentang sifat istiwa dalam surat Al-Furqan ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Artinya, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup. Alladzi la yamut, yang tidak pernah mati, karena Allah kekal abadi. Nah, tatkala Allah menyebutkan la yamut, ini mempertegas makna bahwa Allah itu Maha Hidup, hidup yang abadi, azali wa abadi, hidup tanpa permulaan dan tidak akan berakhir, wal awal wal akhir. Wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah dengan memuji Allah. Tasbih artinya mensucikan Allah. Tatkala kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu kita memuji Allah, mensucikan Allah dengan memuji Allah. Naam. Wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dosa-dosa para hambanya. Naam. Allah yang mengetahui, dicatat semuanya. Tiada yang terlewati. Dan juga diperintahkan malaikat, dan tidak ada yang salah catatan malaikat. Tidak satu pun yang keluar dari mulut atau lisan seseorang kecuali akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atin. Kemudian alladhi khalaqas samawati wal ardh, Rabb tempat kita bertawakal, yang Maha Hidup, yang khabir, hanya mengetahui dosa hamba-hambanya. Siapa Rabb yang memiliki sifat tersebut? Yaitu Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ini tempat kita bertawakal. Rabb yang menciptakan langit dan bumi, selama dan di antara kedua, isi di antara atau penghuni di antara keduanya, atau segala yang ada di antara keduanya. Fi sitati ayyam, selama 6 hari. Thumma istawa 'ala 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman. Dalam surat Thaha disebutkan juga Ar-Rahman asistawa. Naam. Ar-Rahman fas'al bi khabira. Ar-Rahman, maka bertanyalah kepada Zat yang Maha Khabir, yang mengetahui. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, mari kita cermati kembali. Allah perintahkan kita bertawakal kepadanya. Al-Hayy, dan tawakal ibadah. Berarti ini adalah tauhid, tauhid al-ubudiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tawakal. Ya, tidak boleh bertawakal hanya pada Allah. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Naam. Wa tawakkal 'alal hayy. Tanpa kita bertawakal, menggantungkan harapan dan diri kita hanya kepada Allah. Ya. Sembari berusaha melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat. Itu namanya tawakkal. Kepada siapa? Al-Hayy yang Maha Hidup. Ya. Zat yang Maha Hidup. Maka ini sebab, ini juga menjelaskan kepada kita sifat Al-Hayat. Allah memiliki sifat Al-Hayat dan nama Allah Al-Hayyu. Kemudian dipertegas oleh Allah yang tidak akan mati. Nanti Allah kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi akan sirna, dan hanya yang kekal adalah wajah Rabbmu yang Maha Agung dan Mulia, yaitu Allah, Zat yang Maha ya kekal abadi. Kemudian diperintahkan tawassabih, ini ibadah juga. Zat yang Maha Hidup, tempat kita bertawakal, itulah yang Maha Suci. Maka sabbih, sucikanlah Allah dan mengucapkan subhanallah bihamdi, dengan puji-pujian. Ya, kita mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kalimat yang dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanal azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Maha suci Allah, bihamdi, dengan segala puji-pujiannya. Allah menyebutkan di sini wasabbih bihamdi. Inilah ya perintah untuk bertasbih. Dan tasbih mengandung mana at-tanzih, pensucian. wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah yang mengetahui dosa-dosa hambanya. Nah, ini menunjukkan pada sifat al-ilm, ya, di antara Allah al-khabir. Nah, jadi Allah yang mengetahui, ya, manusia mungkin telah lupa. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Nah, tidak ada yang luput dari ilmu Allah, dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Nah, tidak ada yang luput dari hal itu semua. Ini menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam, yang menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya selama 6 waktu. Ini keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Allah memiliki sifat keagungan istiwa al-arsh thumma istawa al-arsh. Karena arsh adalah makhluk yang paling agung, ya, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling berat, yang paling mulia dan yang pertama. Maka Allah menghendaki untuk beristiwa di atas arsh, dan Allah tidak butuh kepada arsh, ya, sebagai pertanda Allah tidak butuh kepada arsh, ya, bahwa sebelum penciptaan, karena Allah yang menciptakan arsh, ya, sebelum penciptaan, ya, langit dan bumi, Allah telah menciptakan arsh. Allah tidak butuh kepada arsh, tapi Allah menghendaki sesuai dengan kebesaran keagungannya untuk beristiwa tinggi di atas arsh. Dan arsh makhluk yang paling tinggi, dan sifat ketinggian, sifat zat Allah Maha Tinggi, bukan, ya, kemuliaan dan keagungan saja, ya, tapi kekuasaannya saja, tapi Allah zatnya. Inilah akidah Ahli Sunnah. Karena ketinggian tadi, ya, sifat tinggi itu mencakup zat Allah, kemudian kekuasaannya, kemudian keagungan. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik menunjukkan keagungannya dan kekuasaannya berada di atas seluruh makhluk, ya, wal qahiru fawqa ibadih, yang menguasai seluruh hambanya. Naam. Kemudian sebutkan lagi nama Allah Ar-Rahman, ya. Dan surat Taha sebutkan tadi Ar-Rahman arsy istawa, tina Ar-Rahman thumma istawa alal arsy Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman nama Allah yang menunjukkan dari sifat rahmah. Fas'al bi khabira, maka tanyalah Allah yang Maha mengetahui. Ikhwatul iman fa rahimakumullah. Jadi semua yang terdapat dalam ayat yang mulia ini dalam surah Al-Furqan itu mengandung seluruh makna kebesaran keagungan Allah, dan di antaranya adalah sifat istiwa. Adakah seorang mampu mengingkari kemuliaan dan keagungan itu? Ya. Ikhwatul iman. Maka kembali kita sampaikan ayat-ayat yang menjelaskan, ya, tentang sifat istiwa itu semuanya dalam konteks penjelasan dalam konteks penjelasan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika seandainya istiwa tidak menunjukkan keagungan, berarti terjadi ketimpangan dalam isi kandungan dan substansi dari ayat tadi. Nah, sementara yang lain juga akan tahu. Kalau kita bertanya pada ahlul kalam, bukankah sifat Allah yang Maha Agung juga al-hayat dan namanya al-hayat? Nah, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Bukankah Allah semua yang berhak diibadati? Bukankah Allah yang mengetahui, ya, perihal dan ahli hambanya? Ya. Bukankah Allah istiwa? Ah, bingung mereka. Kenapa? Kena otak mereka telah diracun dengan syubhat yang tashbih tadi. Jadi subhanallah, ini menggunakan standar ganda. Ya. Ayat-ayat yang lain yang bercantum masalah keagungan ditetapkan. Begitu tentang istiwa, kenapa ditakwil? Kenapa yang terbesit dalam benak pikirannya kalau ditetapkan berarti Allah membutuhkan aras? Berarti menurut pikiran mereka, ya, teori manusia yang kena menggunakan berarti aras lebih besar, ya, karena mereka membayangkan aras, ya, seperti arasnya para raja, singgasana raja, kemudian dia duduk, berarti singgasananya lebih besar, berarti dia butuh kepada aras. Kalau arasnya jatuh, singgasana jatuh, berarti raja akan jatuh. Jadi teori yang seperti itu yang digunakan mereka untuk, ya, memahami ayat yang berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Ini sumber masalah. Ini sumber masalah ahlul kalam dengan berbagai sekte yang ada. Ya, kalangan Mu'tazilah, kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, dan ahlul kalam dan Jahmiyah. Ya, ini sumber masalah. Masalahnya di sini. Karena mereka, ya, persepsi awal mereka dalam otak pikiran mereka bahwa bila ditetapkan berarti menunjukkan kepada, ya, tasbih. Nah, sementara Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai. Nah, wa huwa as-sami' al-basir. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi inti permasalahan, ya, atau sumber masalah dari kalangan ahlul kalam sampai menta'wil sifat Allah, mengingkarinya. Menta'wil sifat itu berarti mengingkari. Karena kalau dia diselewengkan maknanya dari zahirnya, berarti tidak lagi makna yang menunjukkan kepada makna hakikat itu. Nah, sementara Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah menyebutkan. Kemudian Allah tetapkan wa huwa as-sami'ul basir. Berarti ada penetapan, ada yang pengingkaran. Pengingkaran apa? Tentang tasybih, menyerupai. Ya. Apa ditetapkan sifat as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Jadi ini harus seiring dan sejalan, ditetapkan dan diingkari. Apa yang ditetapkan? Ya, semua yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang diingkari? Apa-apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kembali kita tanyakan, ya, mungkinkah seorang dalam konteks dalam ayat yang kita bacakan tadi yang substansinya mengandung tentang, ya, menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah salah seorang dari ahlul kalam yang mentakwil sifat, yang merekayasa makna itu, mengingkari seluruh keagungan tersebut? Nah, ini pertanyaan yang harus mereka jawab. Kenapa yang terbesit dalam benak pikiran itu kalau ditetapkan istawa berarti sama dengan makhluk, tashbih, sementara Allah tidak menyerupai, maka wajib disucikan, berarti diselewengkan maknanya. Sementara kandungan ayat tersebut adalah keagungan dan kebesaran Allah semuanya. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-6 dalam surah As-Sajdah. Ya, dalam surah As-Sajdah, mari kita baca ayat dari surat, dari ayat ketiga sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah. Bal huwa al-haqqu min rabbika لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Karena sebelumnya Allah mengatakan alif lam mim tanzilul kitab la riba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah. Naam. Jadi huruf-huruf yang terpisah tadi setelah itu menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an, ya. Kemudian kata Allah, الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. dzalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, mari kita cermati ayat yang mulia ini. Ya, setelah menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan di Rabb tanzilu min Rabbil Alamin, di Rabb yang Rabb alam semesta, Al-Quran diturunkan, kalamullah. Am yaquluna iftara, apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad itu iftara, membuat kedustaan, kebohongan, tak Al-Quran tadi, merekayasa. Bal huwa al-haq, bahkan Al-Quran itu huwa al-haq, adalah kebenaran. Min Rabbik, datang dari Rabbmu, diturunkan dari Rabbmu. Naam. Litunzira qauman, agar kamu memberikan peringatan pada kaum. Ma atahum min nadhir, apa yang telah datang pada mereka dari peringatan, peringatan para nabi sebelumnya. Ya. Min qablik, dari sebelummu. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Rasul memperingatkan bahwa telah datang Rasul sebelumnya dan umat-umat sebelumnya, bagaimana Allah memerintahkan para nabi menyeru pada kaumnya, dan bagaimana Allah membinasakan mereka yang kufur, yang ingkar, tidak mau beriman kepada para nabi tersebut. Telah datang peringatan. Jadi sampaikan kepada umat Muhammad, beri mereka peringatan. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Siapa Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut? Alladhi khalaqa sab'a samawat, yang menciptakan. Alladhi khalaqa samawat, alladhi huwa Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Naam. Subhanallah. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Sama semua redaksinya para pemirsa. Thumma stawa, sittati ayyam, thumma stawa 'alal 'arsy. Ya, setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian istiwa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'i afala tadhakkarun. Kalian tidak memiliki sama sekali selain Allah. Min waliyyin, penolong, wali yang menolong. Wa la syafi'i, dan akan memberikan syafaat. Kulillah syafa'atu jami'a, syafa'atu mili Allah. Allahu wali ladina amanu. Nah, Allah wali orang-orang yang beriman. Allah sebagai penolong. Allah yang memberikan syafa'at. Nah, tidak seorang pun yang bisa memberikan syafa'at kecuali dengan izin Allah dan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun yang bisa menjadi penolong kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wali ladina amanu, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Nah, Allah sebagai wali, penolong, menjaga, memelihara. Naam. Baik. Ini semua sifat kemuliaan dan keagungan. Ditambah lagi Allah menyebutkan yudabbirul amr minas sama' ilal ardh. Allah mengatur semua urusan dari langit sampai bumi. Allah Maha Tinggi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin, kemudian perintah Allah, perintah tersebut, ya, Allah atur, dan malaikat diperintahkan untuk turun membawa perintah dan diinstruksikan Allah subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi. Kemudian segala urusan tersebut, ya, perintah tersebut, ya'ruju ilaihi, thumma ya'ruj, naik kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, ya, menunjukkan Maha Tinggi. Jadi orang-orang yang mengingkari, enggak tahu di mana Rabbnya, enggak tahu Allah di mana, enggak boleh bertanya, kata Allah di mana, ini tunggu setelah menyelisihi fitrah dan ayat Al-Quranul Karim. Ya, akidah yang tidak berdasar, hanya syubhat. Akidah ahlul iman, akidah ahli sunnah wal jamaah, mengimani bahwa Allah itu Maha Tinggi zatnya, Allah di atas arasy, dan kita bertanya di mana Allah, kita jawabkan fis sama, di atas fi mana ala, as-sama itu tinggi. Nah, baik. Kemudian perintah dan urusan tersebut ya'ruju ilaihi dalam satu hari kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ya, satu hari, ya, dalam satu hari itu dalam bilangan kalian 1000 hari dalam bilangan kalian. Subhanallah. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 hari dalam bilangan kita di dunia. Di dunia ini. Subhanallah. Berapa jaraknya itu? 1000 tahun dalam hitungan kita perintah itu naik menuju Allah, tapi dalam ilmu Allah hanya satu hari. Allahu Akbar. Ini keagungan atau makna lain? Adalah keagungan, kebesaran. Ya, baik. Kemudian sebutkan lagi dzalik, yang demikian itu, itu Allah yang demikian itu, Allah yang menciptakan langit dan kemudian perintah naik kepadanya dalam satu hari yang dalam jumlah hitungan kita lah 1000 tahun. Dzalik, itulah Allah, alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara yang gaib dan syahada yang tampak. Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha mulia, maha perkasa. Ya, Ar-Rahim, sesuatu dalam kondisi yang terbaik. Ya, mencipta dengan ciptaan yang terbaik. Ahsan. Wa bada'a khalqal insani, dan memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu nenek moyang kita Adam alaihis salam. Nah, ini menjelaskan akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin. Kemudian dijadikan keturunan Adam, setelah itu mereka berkembang biak, ya, dengan pernikahan, itu dimulai dari setetes mani yang hina, air yang hina. Nah, bagaimana perkembangan janin, ya, bermula dari setetes air mahin. Allah bukan mahin yang hina, yang menjijikkan. Nah, itulah asal muasal. Setelah itu, ya, turunan Adam alaihis salam dari hasil pernikahan. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Allah Rabbul Alamin. Naam, Allah Rabbul Alamin. Thumma sawwah, kemudian sempurnakan ciptaan Adam tadi, wa nafakha fihi, setelah dicipta Adam dari tanah, kemudian disempurnakan, ya, oleh Allah ciptaannya. Naam. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, kemudian Allah tiupkan kepada jasad, ya, yang terciptakan Allah dari tanah tersebut, مِنْ رُوحِهِ, dari ruhnya, ruh yang Allah ciptakan, ya. Kemudian Allah jadikan وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَ, Allah jadikan bagi kalian pendengaran, والأبصار, dan penglihatan, والأفيدة, dan hati. Penglihatan, pendengaran, hati yang mencakup dan pikiran. Ini 3 sarana untuk, ya, mencerna, untuk melihat, untuk memahami, untuk mendengar. Sumber pengetahuan, nikmat yang tidak bisa, ya, dinilai dengan apapun nilai harganya, dan tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, tapi sedikit yang bersyukur, maka Allah mengatakan qalilan ma tashkur, sedikit yang bersyukur. Yang banyak enggak tahu nikmat, mayoritas enggak tahu nikmat. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Ya subhanallah. Para wis rahimakumullah. Ya. Adakah di antara makna ayat-ayat abas, di antara makna kalimat demi kalimat terdapat dalam Al-Qur'an dalam ayat yang kita bacakan tadi yang tidak menunjukkan kepada keagungan Allah dan kemuliaannya? Tidak ada semuanya. Semuanya dari awal kita baca penurunan Al-Quran, kebenaran, ya, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah yang sebagai penolong, yang memberikan syafaat, mengatur segala urusan, perintah naik pada Allah, satu hari dalam bilangan kita 1000 tahun, Allah yang mengetahui perkara yang gaib, Allah yang Al-Aziz, Al-Izzah, kemuliaan, memiliki kemuliaan, Ar-Rahim, yang penyayang, yang menciptakan segala manusia dalam ciptaan yang terbaik. Kemudian bagaimana setelah itu manusia diciptakan dari keturunan mereka dari setetes mani. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati atau akal pikiran. Semua itu adalah ciptaan Allah yang Maha Agung, Allah yang menciptakannya. Dan di antara sifat keagungan adalah al-istiwa 'alal 'arsy. Tumastawa 'alal 'arsy. Adakah ahlul kalam yang mampu mentakwil lagi setelah mendengar kemuliaan dan keagungan Allah yang begitu dahsyat, ya. Begitu membaca hati kita, membuat hati kita, ya, bergetar, merinding bulu-bulu, ya, badan kita. Begitu dicermati, coba sekarang para pemirsa baca dan cermati, jangan dibaca begitu saja. Ya. Nah, ikhwatul iman, faizah rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir yang dalam surat Al-Hadid, ya. Surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat istiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin. Tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Wahuwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Perhatikan dalam surah Al-Hadid Allah menyebutkan dialah Allah al-awwal yang pertama azali tanpa pemula, wal-akhir yang terakhir yang tidak akan fana, wal-zahir yang maha tinggi, wal-batin yang menguasai, artinya apapun yang ada di apa namanya itu al-batin, semua itu Allah liputi. Yang zahir artinya menjelaskan akan, ya, kekuasaan Allah, ya, yang mencakup waktu dan tempat. Secara waktu Allah yang pertama dan tiada berakhir, secara tempat yang tinggi dan yang rendah, semua dalam kekuasaan Allah yang tersembunyi al-batin, dalam kedalaman, ya, bumi manapun Allah mengetahui, ya. Artinya semua, bukan Allah berada di bawah, bukan itu maksudnya. Bahwa Allah meliputi segala tempat dan juga Allah adalah zat yang azali dan yang abadi. Nah, wal awwal, tidak satu yang lebih dahulu, atau wal awwal, wal awwal falaysa qablaka syai wal akhir falaysa ba'daka syai. Begitu kata Rasulullah SAW. Wahuwa bikulli syai'in 'alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Ini keagungan sifat al-awwaliyah wal-akhiriyah wal-zahiriyah, kemudian al-batin, kemudian al-ilmu. Walladhi khalaqas samawati wal ard. Naam, itulah zat yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 waktu. Tsumma istawa 'alal 'arsy, 6 hari kemudian istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy. Allah bertegas lagi, ya'lamu ma yaliju fil ardh, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari perut bumi, wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Perlu di sini jelaskan orang-orang wahdatul wujud, ya, yang mengaku bahwa Allah itu menyertai diri mereka, berdalil dengan ayat yang seperti ini. Katanya Allah ma'akum, Allah bersama kalian. Mereka memahami zat Allah itu bersama kalian. Na'udzubillah, ada kufur billah. Aqidah al-sun, Allah itu tidak akan menyatu dengan makhluk. Ya, siapa kita manusia yang kerdil, yang kecil, yang hina dina ini? Allah al-azim, al-kabir, al-akbar, al-azam. Ya, Allah khaliq manusia, makhluk, dan antara khaliq dan makhluk tidak akan pernah bersatu. Tapi maksud kebersamaan Allah di sini, ya, ilmu dan penglihatan Allah, pengetahuan Allah meliputi makhluknya. Makanya pahami dengan benar, memahami Al-Quran itu jangan hanya mengambil kalimat huwa ma'akum saja, tapi lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya Allah menyebutkan ya'lamu ma yaliju fil, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar, apa yang naik ke langit, ya. Ini ilmu. Kemudian ditutup lagi huwa bima ta'maluna basir, Allah melihat, memperhatikan. Ini kebersamaan yang dimaksud, yaitu ilmu dan penglihatan Allah yang meliputi yang bersama makhluknya. Ada yang keluar dari ilmu Allah. Nah, itu maksudnya. Ini namanya al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan secara umum. Ya, dan ini bisa kita pahami. Ya, saya berjalan bersama rembulan. Ya, artinya apa? Apakah kita masuk bulan atau bulan bersama saya berjalan wal bulan ma'i, yaitu wal qamar ma'i? Apakah bulan, rembulan, purnama itu masuk ke dalam tubuh kita? Atau kita berjalan di bumi, di mana saja? Ya, selama itu purnama, ya, itu dia menemani. Ya, kita melihat di mana saja. Lihat, begitu purnama, manusia di malam hari, semua di bulan bumi ini melihat. Berarti bulan bersama mereka di mana saja. Itu baru contoh, ya, ya, pendekatan yang bisa kita pahami dari ya, ciptaan Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan rembulan tersebut, menciptakan matahari. Tapi yang di sini menjadi ya dalil tentang permasalahan kita adalah sifat istiwa. Semua itu tentang keagungan dan kebesaran Allah. Lalu kenapa ditakwil? Jawabannya karena syubhat yang telah mengotori diri dan pikiran mereka. Baik, demikian para pemirsa dan ikhwatul iman, ya. 7 ayat telah kita baca dan kita pahami isi kandungannya, di antara ya ayat isi kandungan yang menjadi topik pembahasan kita adalah sifat istiwa, yaitu semua adalah sifat yang wajib, atau sifat tersebut sifat yang wajib kita imani sesuai dengan apa yang dipahami ahli sunnah, yang bermakna tinggi, ya, di atas arasy, dan Allah sifatnya maha tinggi, maka tidak boleh ditakwil. Siapa yang mentakwilnya sungguh telah menyelisihi ya kesepakatan ahli sunnah, dan mereka telah menyincing dari jalannya Rasul dan para sahabatnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Tayyib sad barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz telah sempatkan untuk kembali menyampaikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat di kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan tambahan ilmu. Allah berikan taufik kepada kita semuanya hingga ilmu tersebut bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini untuk mempertajam lagi pendalaman ada dalam materi ini, silahkan bisa bertanya via telepon di 0218236543, atau Anda juga bisa menanyakan via pesan di WhatsApp 0819896543. Untuk yang pertama penelpon, silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bapak. Pak Mulyono. Iya Pak Haji, Amulono di Tanjung Marawa Medan. Silakan pertanyaannya Bapak. Izin bertanya Ustaz, mengenai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Iya. Kemudian tadi Ustaz menyampaikan bahwa satu hari di sisi Allah 1000 hari. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini menciptakannya dengan hitungan hari di sisi Allah atau hari di dunia? Kemudian dalam nas yang lain Ustaz, innama amruhu iza roda sayananya kulla lahu kun fayakun, jadi terus terjadi. Nah, jadi mohon ini Ustaz pencerahannya, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Pak Mulyono ya, Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menciptakan langit dan bumi selama sitati ayam. Sitati ayam ini hari yang kita maklumi, sitati ayam. Ya. Sitati ayam, hari kita maklumi di dunia ini. Dan itu menunjukkan akan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak disebutkan di situ sitati ayam, yaitu miqdaruhu alf sanati mimma ta'dun. Yang disebutkan tentang ya satu hari dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang naik perintah tersebut ke langit, yaitu dalam seribu hari dalam hitungan kalian, seribu tahun dalam hitungan kalian, itu jelas ya dalam perintah begitu, ya, menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah tersebut naik, berarti begitu tinggi, ya, begitu tinggi, tidak bisa dibayangkan. Nah, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam, yang fi sittati ayyam itu 6 hari yang kita maklumi. Nah, itu juga menunjukkan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman Allah, innama amru idza arada syai'an yaqulu kun fayakun? Ya. Allah tidak, ya. Sebenarnya Allah tidak tidak butuh menciptakan selama 6 hari. Tapi dengan hikmah dan ilmu dan hikmah Allah, Allah pilih menciptakan, menghendaki untuk menciptakan, ya, selama 6 hari. Bahwa yang demikian juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua hal itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya, ya, Allah menciptakan segala sesuatu yang mengucapkan kun fayakun. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Amru di sini amrul al-qadari, dengan takdir ciptaan. Karena apabila Allah menghendaki akan, ya, Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Naam. Adapun tadi perintah dalam yang dikatakan yudabbirul amr, urusan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, ya, kemudian segala urusan perintah atau para malaikat yang memerintah tersebut, naik lagi malaikat, naik lagi pada Allah Subhanahu wa taala, ya, fi yaumin, dalam satu hari, ta'rujul malaikatu. Naam, fi yaumin miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun. Satu hari yang ukurannya, yang jumlahnya dengan 1000 tahun di sisi kalian. Jadi jawabannya yang zahir dari ayat tersebut bahwa 6 hari sembilan hari yang kita ketahui, dan tidak bertentangan dengan makna firman Allah, innama amru idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Karena itulah Allah yang maha kuasa, tapi Allah menghendaki memilih 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi tadi. Jadi berarti ada, ya, tahapan-tahapan yang Allah lakukan, itu semua sesuai dengan kehendak Allah, menunjukkan keagungan, hikmah Allah, ilmu Allah yang menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat, dan semoga jawaban ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Kalimantan Selatan, mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana untuk orang awam seperti saya untuk bisa meyakini Allah istiwa di atas arsy. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih, karena kadang masih belum bisa memahami dan menerima dengan baik. Silakan Ustaz. Terima kasih, ya, atas pertanyaannya hamba Allah di Kalimantan Selatan. Jadi kita dalam redaksinya orang awam yang belum memahami, bagaimana bisa meyakini hal itu? Perlu diketahui bahwa sifat istiwa itu salah satu dari sifat Allah yang menunjukkan kepada sifat ketinggian Allah, tinggi zatnya. Dan bertanyalah kepada diri kita dan perhatikanlah, ya, sikap kita masing-masing dan bisikan hati kita. Saya ingin bertanya, ya, karena dalil masalah ketinggian Allah ini sungguh sangat banyak, ya. Tapi sekarang saya ingin berbicara yang ingin, ya, mengajak membangkitkan ya, atau mungkin ingin kembali menanyakan kepada kita tentang fitrah yang ada pada diri kita masing-masing. Di waktu kita berdoa, ya, kemana hati kita tertuju? Kemana mata kita? Ya, berkedip-kedip kemana? Kita angkat mata kita tanpa kita paksa, spontanitas fitrah seperti itu. Kita melihat, ya. Dan bahkan kita mengangkat tangan, kecuali yang tidak pernah berdoa, yang tidak akan mengangkat tangan. Bahkan dalam kondisi kita pun menundukkan kepala, kita berdoa, kita yakin seyakin-yakinnya hati kita tertuju kepada Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Esa, yang ada di atas arasy yang Maha Tinggi. Maka kendati kita begini, tapi hati kita tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Apalagi tatkala kita, ya Allah, ya Rahman, ada apa ini? Ada apa ini para pemirsa? Kenapa diangkat tangan? Bahkan kita melihat sebagai rekaman video orang yang berusaha mengingkari, dia berbicara tentang mengingkari sifat istiwa ketinggian Allah, tapi begitu dia bicara masalah Allah, dia begini, Allahu Akbar. Jelas kebohongan dan kedustaan mereka. Gak bisa mendustai dan membohongi fitrah dia. Ya. Perkara ini Maha, di tangan Yang Maha di atas. Subhanallah. Semua di atas. Dia berbicara, ini yang aneh. Ya. Ini menjelaskan kebatilan pernyataan orang mengingkari seperti ketinggian tadi. Dia telah mengingkari apa yang terpatri di dalam fitrahnya. Maka tidak pernah kita melihat orang yang berdoa, dia mengarahkan tangannya ke bawah, kemudian hatinya begini, ya Allah, begitu. Kemudian dia ke kanan, samping kanan, kemudian ke kiri, atau gitu, ya Allah, ya, di mana-mana begitu, ya Allah, gitu. Gak ada. Gak ditemukan. Apalagi ke belakang dia, gitu, ya Allah, gitu. Tidak ada. Kemana hati kita menuju? Kemana tangan diangkat? Kemana kita menuju? Oh, kenapa ini? Ada apa ini? Itunya fitrah. Cukuplah bagi kita orang yang awam mungkin tidak hafal dalil-dalilnya, ya. Tapi fitrah bisa masih lurus, ya. Fitrah masih lurus, ya. Kalau fitrah sudah melenceng, dia berusaha mengingkari sesuatu yang tidak bisa dia ingkari sesungguhnya. Ya. Dari situ kita melihat bahwa semua yang berusaha untuk mentakwil sifat-sifat ketinggian istiwa itu telah menentang fitrahnya. Ya. Enggak tahu. Ditanya di mana Rabbmu, enggak tahu. Enggak bertempat gitu. Jadi apa maksudnya bertempat ini? Tempat di dunia ini ya enggak ada tempat di dunia bagi Allah. Kalaupun tempat maksudnya di luar alam semesta ini tinggi, ya Allah di sana Maha Tinggi. Karena sesungguhnya tempat yang kita maklumi di dunia, di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ada langit, bumi, bawah kita, itu arah di alam semesta ini. Tapi bagi Allah alam semesta ini hanya ada dua arah, tinggi dan rendah. Allah Maha Tinggi dan semua alam di bawahnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di waktu kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Ada apa ini? Kenapa waktu kita subhana rabbiyal a'la? Kita bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi menyebut nama Allah al-a'la. Apa arti al-a'la? Subbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Sehingga di waktu kita sujud, posisi kepala kita diletakkan sejajar dengan ya kaki kita, dengan lutut kita, ya. Sementara di waktu berdiri berada di paling atas kepala kita. Dan di waktu kita sujud, kita mengagungkan Allah meyakini akan ketinggian Allah. Bagaimanapun posisi kita, serendah apapun kita, Allah tak maha tinggi, subhanu rabbiyal a'la. Maka bertasbih dan mengagungkan Allah, menyebutkan ketinggian Allah. Kan kedemikian? Bala. Naam, itulah kenyataannya. Jadi tanya hati kita masing-masing. Ya, enggak perlu dengar syubhat-syubhat mereka. Syubhat yang akan meruntuhkan keyakinan dan syubhat yang akan mengganggu yang akan menodai fitrah. Baca firman Allah. Tidakkah cukup bagi kita Al-Qur'an? Tidakkah cukup kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketinggian Allah? Nabi berdoa mengangkat tangan tatkala ditanya, di mana Allah? Dan menjawab, na'am, tatkala Rasul bertanya, aina Allah, pada seorang budak wanita, dia menjadi dengan fitrahnya. Ini fitrah. Budak enggak terbelajar, bukan orang akademisi. Bukan tinggi, bukan profesor, bukan doktor, seorang budak wanita, tapi fitrahnya lurus. Ya. Dia lebih hebat dari para profesor, para doktor, orang-orang yang belajar tapi tidak tahu di mana Allah. Ya. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa fitrah kita, ya, fitrah kita itu mengimani, meyakini bahwa Allah Maha Tinggi. Maka begitu berdoa kan begini, angkat tangan. Makanya kita bukan angkat tangan, raf'ul yadain. Kenapa? Tangan diangkat. Angkat itu berarti ke atas. Enggak ada angkat itu ke samping, ke bawah. Mengangkat, raf'ul yadaini. Kenapa diangkat? Karena tempat kita berdoa, memohon adalah di atas. Ya. Kalau ke depan itu bukan mengangkat namanya, mengarahkan ke depan. Ya. Jadi itu yang harus. Maka tidak ada yang berdoa, ya, muter-muter tangannya karena di mana-mana begitu, ya. Atau berdoa ke bawah tangannya, ya Allah begitu. Atau ke samping kanan, kita enggak ada. Semua ke atas. Nah, ini adalah fitrah. Nah, mudah-mudahan ini jadi, ya, renungan bagi kita semua dan bukti nyata bahwa kebenaran akidah Ahlussunnah yang sesuai dengan fitrah. Adapun akidah Ahlul Kalam telah merusak fitrah, merusak akal. Nah, demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Abu Akilah di Jakarta bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ustaz mau bertanya mengenai takwil, batasannya bagaimana, ya Ustaz? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mentakwil tentang istawa ini, mengatakan bahwasanya orang-orang salafi juga mentakwil tentang hal ini. Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih. Batasan takwil. Ya. Pertama perlu kita memahami takwil memang adalah di antara kalimat yang istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan juga hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Jadi bukan Nabi SAW mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil. Ta'wil, istilah ta'wil dalam, ya, istilah Al-Quran, istilah hadis, dan juga dalam bahasa para salafus salih, para sahabat, tabi'in, atwa'atan, dan imam-imam ahli sunnah adalah makna tafsir, ya, penjelasan atau, ya, sesuatu yang berakhir pada hakikat yang sesungguhnya. Akhir atau kesudahan dari sesuatu yang dilihat. Nah, sesuatu berakhir kepada sesuatu yang akhir dari, ya, pentakwilan atau kejadian di sesuatu tersebut. Seperti tatkala, ya, Yusuf melihat dalam mimpinya, ya, matahari, ya, dan bulan sujud menghadapi dia. Maka takwilnya hakikat dari mana tersebut akhir dengan apa? bahwa ternyata orang tuanya, saudara-saudara begitu datang ke Mesir, semuanya ya sujud kepada, tunduk kepada Yusuf. Itu hadza ta'wilu ru'ya yang min qabl. Inilah ya makna dari mimpi yang aku lihat sebelumnya. Ada ta'wil makna ya, makna itu penafsiran. Ya. Maka tatkala Nabi berdoa kepada Ibnu Abbas, mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa al-ta'wil. Allah, ya Allah berikan kefaqihan, bimbing Ibnu Abbas kepada fiqh pemahaman dan ta'wil, itu penafsiran Al-Qur'an. Itu juga yang istilahnya digunakan Imam Ibnu Jatobah dalam tafsir Al-Qur'an. Naam. Jami'ul Bayan fi tafsir fi ta'wili ayil Qur'an. Kumpulan penjelasan bayan dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi istilah yang sudah masuk di kalangan ulama salaf. Tapi begitu muncul ahlul kalam, mereka buat istilah ta'wil yang menurut mereka adalah menyelewengkan makna. Ya. Lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang, atau makna yang kuat kepada makna yang marjuh yang lemah, atau dari zahirnya kepada yang makna yang lain. Itu ta'wil yang masuk di kalangan ahlul kalam, dan itu tidak dikenal oleh ulama salaf istilah ta'wil seperti itu. Nah, tujuan mereka membuat istilah itu adalah tatkala mereka berhadapan dengan ayat-ayat tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, karena mereka menggunakan yang namanya ya teori, untuk teori yang digunakan untuk memahami perkara yang ada di manusia ini, yaitu bila ditetapkan secara zahirnya berarti menyerupai. Karena mereka mendapatkan Al-Quran, Allah memiliki tangan, wajah dan yang lainnya, kemudian kalau ditetapkan sebagai zahirnya berarti ini kita terjerumus dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Istawa begitu juga. Lalu kalau tidak ditafsirkan, ditakwil maknanya, berarti ini akan terjerumus dalam tashbih. Lalu mereka merekayasa. Itulah yang takwil dimaksud oleh mereka, yang tujuannya untuk mengingkari sifat. Ya, itu tujuannya. Itu cara yang tersembunyi dengan bukan takwil, tapi hakikat mengingkari sifat. Itu yang diajarkan oleh ya Bisir Merisi, tokoh sentral Jahmiyah pada murid-muridnya. Kalau kalian ingkari ya sifat akan mungkin, tapi bagaimana cara mengingkarinya? Ya, ini pesan dia, wasiatnya pada murid-muridnya, wasiat yang cukup mencelakakan kan begitu. Jangan kalian terang-terangan mengingkari ayat sifat, jangan terang-terangan, itu jelas sahih hadisnya, riwayatnya akan mungkin kalian bisa mengkritisi ya para jibal, ya gunung, yaitu ulama-ulama besar, ahli hadis yang mengetahui, dan itu sahih hadisnya secara dirayah, teori, riwayat tidak bisa dipungkiri. Lalu bagaimana? Ta'wil diselewengkan secara spontanitas, kalian telah mengingkarinya. Itu pesannya Bisir Merisi pada murid-muridnya. Itu yang digunakan oleh mereka. Jadi intinya mengingkari sifat. Nah, kalau masalah pentakwilan ahli sunnah wal jamaah, ya, dalam masalah sifat mereka tidak mentakwil. Akan tapi dalam penjelasannya mereka menjelaskan makna sesuai dengan konteks dari ya ayat, konteks dari hadis, seperti kita sampaikan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Zahirnya ma'i, kebersamaan. Akan tapi kebersamaan di sini bukan zat Allah. Ilmunya, karena sebenarnya mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardh. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir. Jadi ayat tersebut awal dan akhir diliputi atau didahului dan diakhir dengan ilmu. Kemudian huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu bukan takwil yang tercela dalam artian ahlul kalam, tidak. Itu adalah tafsir penafsiran yang benar. Begitu yang disepakati dan begitu jelaskan ahlul ulama salaf. Nah, jadi tidak ada yang namanya ahli sunnah yang mengikuti manhajus salaf, salafus salih itu para sahabat, tabi'in atau menta'wil. Yang menta'wil itu ahlul kalam, atau yang terpengaruh dengan pemikiran ahlul kalam. Naam. Ya. Jika seandainya mereka landasan bahwa Quran dan sunnah, kemudian dari kalam rawat terjerumus kepada pentakwilan, ya kena terkontaminasi dengan lingkungan yang hidup mereka di zaman tersebut. Naam. Maka dalam hal ini semoga yang demikian itu ya kena tampak unsur kesengajaan bagi mereka ingin mencari al-haq. Tapi karena lingkungan atau mungkin syekh guru tempat dia belajar itu mendominasi. Tapi ahlul kalam Jahmi yang betul ya mati-matian memperjuangkan takwil, yang membuat teori-teori untuk mentakwil sifat, ini yang betul tercela. Yang mereka orang-orang yang sengaja untuk mentakwil mengingkari sifat tersebut. Jadi intinya tidak ada. Adakan salafus soleh yang mengikuti para sahabat, ahli sunnah wal jamaah mengikuti para sahabat soleh ya, dalam masalah sifat itu mentakwil. Ya. Ada pun riwayat-riwayat dinukil itu sebagai riwayat itu tidak sahih, dan ini pembahasan luas, ya panjang, insyaAllah kita akan khususkan pembahasan yang spesial dalam masalah ini yang menyingkap ya kebatilan takwil dan ya membantah prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah takwil digunakan ahlul kalam yang mereka gunakan untuk mentakwil sifat. Jadi intinya bahwa ahli sunnah wal jamaah sepakat mereka hanya memaknai Al-Quran sebagaimana zahirnya, menetapkan sifat sebagaimana zahirnya, dan maknanya dipahami sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab, bahasa Arab yang benar, kemudian hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.